setengah malam. Jangan kau lakukan kekalahan, mengharap maaf dariku. Andai kau ingin kembali, mengharap cintaku kulupakanlah dosa-dosamu yang lalu. Ku maafkan semua salahmu. Dan cinta kini sisa orang, namun kedua tanganku rela menerima. Walau hancur batin ini karena undangan palsumu, namun di hatiku tak menyimpan rasa benci. Kembalilah, kembalilah, andai engkau tak bahagia. Diri ini pun tak rela membiarkan kau tersiksa. Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan kekalahan, mengharap maaf dariku. Ku maafkan semua salahmu. Andai kau ingin kembali, mengharap cintaku kulupakanlah dosa-dosamu yang lalu. Ku maafkan semua.